Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Ma yahdihillahu falamudilalah wa ma yudril falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'azani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhati fillah, talabatul ilm wal ikhwah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allahu jami'an. Alhamdulillah, semata kenikmatan, semata taufik, semata kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berjumpa, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa bertemu fi baitin min buyutillah fi markizin min marakiz al-sunnah untuk mempelajari ilmu agama Allah, untuk mempelajari syariat Allah, agar kita ikhati fillah azani Allah wa iyyakum bisa menjadi seorang hamba yang termasuk wali-wali Allah, diberi hidayah oleh Allah, dicintai oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, ila an namut, ila an nalqah, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala nuasil, kita akan melanjutkan maka zakarna fi ba'di durusina al-madiyah. Kita akan melanjutkan apa yang telah kita sebutkan pada beberapa dars kita yang telah lalu. Kalau yang kemarin berkaitan dengan dominannya, dibahas banyak tentang lawazim, konsekuensi kecintaan seorang hamba kepada Allah. Seorang yang mengaku cinta kepada Allah, itu konsekuensinya apa? Sudah kita sebutkan dari kalam Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Begitu pula ikhatifil azani Allah wa iyyakum, telah kita sebutkan buah atau bisa disebut pula konsekuensi dari kecintaan Allah kepada hambanya. Apa yang akan didapatkan seorang hamba, seorang insan apabila dia menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah? Telah kita sebutkan pula dari kalam beliau rahimahullah. Dan berikutnya ikhatifil azani Allah wa iyyakum, penjelasan tentang sifat hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah sebutkan Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah dalam ayat ini. Kita membahas ayat ke-54 dalam surat Al-Ma'idah. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah ilahuna. Kita kemarin dua pertemuan kalau tidak salah sampai sini pembahasannya. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad, barang siapa yang keluar dari agamanya, keluar dari Islam, ganti agama, entah mau ke agama Nasoro atau Yahud atau Majus ila akhirih dan yang lainnya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, niscaya kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Nah, dari ayat ini kita ambil kemarin faidah yang disebutkan oleh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang konsekuensi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, buah yang didapatkan hamba yang dicintai oleh Allah. Wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah. Dari ayat ini kita ambil konsekuensi seorang hamba yang mengaku cinta kepada Allah. Tayyib. Berikutnya ikhatifil azani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat mereka. Nah, atau qabla dzalik, sebelum itu, pada ayat ini di antara para mufassirun, minal mufassirin, baik dari kalangan sahabah ataupun selain mereka, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada tabaqah di bawahnya, ada Al Hasan Al Basri rahimahullah, berpendapat bahwasanya ayat ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cintai, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Para ulama menyebutkan hum Abu Bakrin wa ashabuh. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wardah dan para sahabat beliau. Disebutkan ayat ini berkaitan, meskipun belum terjadi pada saat itu ikhatibil azani Allah wa iyyakum, itu tentang ayamu riddah. Pada waktu, pada saat Nabi alaihi salatu wassalam meninggal, banyak dari bangsa Arab yang keluar dari Islam. Disebutkan yang kokoh itu adalah Ahlu Makkah, Ahlu Madinah, dan Ahlu Al-Bahrain. Mereka tetap di atas keislaman mereka. Nah, ini yang muridah. Kemudian mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wardah dan para sahabat beliau. Nah, jadi ini salah satu ayat yang disebutkan, yang Allah firmankan, Allah abadikan dalam kitabnya tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Meskipun ini juga memiliki faedah untuk yang lainnya. Itu salah satu pendapat dari ulama kita. Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Adhillatin 'alal mu'minina, A'izzatin 'alal kafirin. Sifat mereka, Adhillatin 'alal mu'minin. Mereka rendah hati. Mereka merendahkan hati-hati mereka. Mereka tawadhu. Mereka tidak sombong, mereka tidak merasa tinggi. Kepada siapa? Alal mu'minin. Kepada sesama orang-orang yang beriman. Ini sifat orang yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah. Mereka merasa sayang kepada kaum mukminin, tidak merasa tinggi, tidak merasa memiliki kelebihan di atasnya. Insyaallah akan kita bacakan penjelasan dari Al-Alama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. A'izzatin 'alal kafirin, sifat berikutnya, akan tetapi mereka keras. Mereka perkasa, mereka tegas kepada orang-orang kafir, terhadap orang-orang kafir. Kepada orang yang beriman, mereka lembut. Mereka rendah hati. Kepada orang-orang kafir, kebalikannya. Siapapun orang kafir itu, baik dari kalangan Nasara ataupun Yahudi ataupun yang lainnya. Apalagi sampai na'udzubillah, sampai mengemis-ngemis atau sampai merendahkan diri di hadapan orang kafir. Bukan. Saya yakin insyaAllah kalamu syih rahimahullah. Yujahiduna fisabilillahi wala yakhafuna laumata la'im. Sifat berikutnya. Mereka berjihad di jalan Allah. Mereka berjuang di jalan Allah. Dengan dua jihad. Jihadun bisif wassinan. Wa jihad bil lisan wal bayan. Baik dengan jihad menggunakan senjata. Kalau zaman dulu ya dengan pedang dan dengan tombak. Berarti fisik. Ataupun jihad jenis kedua. Bilisan wal bayan. Dengan penjelasan. Dengan lisan. Dengan penjelasan. Menjelaskan agama Allah. Menjelaskan kebenaran agama Allah. Mengajak manusia kepada jalan Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Mengajak ke jalan Allah dengan lisan wal bayan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah. Yu'tihi may yasha. Allah karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi khatibil azani Allahu wa iyyakum, itu semua adalah pemberian Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu keutamaan dari Allah. Ini sebagai bentuk penjelasan kepada kita. Yang pertama berarti tidak boleh merasa tinggi hati, tidak boleh merasa ujub atau takabur, merasa dirinya mendapatkan keutamaan ini dengan kelebihan, kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Yang kedua, sebagai al-had, sebagai hasungan bagi kita, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keutamaan dari Allah. Oh, ternyata itu adalah keutamaan dari Allah. Terus bagaimana kita bisa mendapatkannya? Bukan kemudian kita menyerah, ya itu keutamaan dari Allah, ya Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, terus kemudian dia tidak berusaha, ya udah ya itu buat fulan aja lah, aku enggak usah lah, aku enggak diberi. Bukan demikian. Was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Baik. Ini ayat ke-54 dari surat Al-Maidah. Kita bacakan penjelasan dari Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, wa min sifatihim, di antara sifat hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah, annahum, bahwasanya mereka, adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin, mereka rendah hati kepada orang-orang yang beriman dan mereka perkasa, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Beliau mengatakan, penjelasan beliau, fahum lil mu'minina adzillah, mereka merendahkan hati mereka, mereka tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Sesama yang beriman, mereka menyayangi, tidak merasa tinggi. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku pemimpin anak Adam, wala fakhr, tapi aku tidak berbangga-bangga, aku enggak bangga. Aku pemimpin anak Adam, tidak hanya pemimpin suatu komunitas, tidak hanya pemimpin suatu daerah, baik desa atau kecamatan atau kabupaten atau provinsi atau negeri atau organisasi dunia, anak Adam. Banyak banget. Beliau alaihi salatu wassalam itulah pemimpinnya. Wala yuftahu babul jannah, dan tidak dibuka pintu surga kecuali pertama kali oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ngantri, Mas. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, sampai umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang dikhabarkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu warda, kaum beliau begitu banyak umat beliau, atau kaum umatnya Nabi Isa itu yang mengikuti agama para nabi dengan benar lagi, hum muslimun, di saat itu mereka adalah orang-orang yang Islam, mereka beriman kepada nabi, mereka beriman kepada Allah. Mereka duluan, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam 2000 tahun, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam 500 tahun. Mereka duluan nih khatifil azani Allah wa iyyakum. Dari Nabi kita alaihi salatu wasallam, belum umat-umat sebelumnya. Menunggu dibukakan surga setelah Nabi Muhammad SAW membuka pintu surga. Nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita itu umat terakhir, akan tetapi kitalah yang masuk surga duluan. Jadi bersyukur. Kita mendapatkan hidayah Islam, kita mendapatkan hidayah iman, kita mendapatkan hidayah sunnah. Ribuan tahun umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, berarti lebih ribuan tahun lagi dari zaman kita ini. Kita dari Nabi Muhammad 1400 tahunan alaihissalatu wassalam. Lalu terus umat-umat sebelumnya berapa ribu tahun? Umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam terlebih dahulu yang masuk surga. Bukankah itu sebuah keutamaan? Ayuhal mu'minun, ayuhal hadirun. Gampang, contoh gampang, analogi yang gampang. Ngantri solar. Nah, solar lagi susah nggih. Solar lagi susah. Antriannya panjang. Antum dapat terakhir. Ini ngantri panjang, tapi kemudian dapat melihat misalkan Pak Fulan didahulukan. Solar ini loh. Ngantri paling enggak sampai 2 jam insyaallah. Senang enggak kira-kira antum? Senang buatan didahulukan untuk diisi terlebih dahulu bahan bakarnya. Ini paling antriannya berapa mobil, berapa kendaraan. Alhamdulillah banget. Insya Allah, antum bahkan bilang, Alhamdulillah. Ini apa buatan? Enggak ada 1 jam, enggak ada, ya mungkin 2, enggak ada 2 jam. Sedangkan kita ya khatibil azani Allahu wa iyyakum umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhir umat akhir zaman, bahkan di antara tanda min asyratis saah adalah bi'tsatu Nabi alaihi salatu wassalam, di antara tanda hari kiamat itu adalah diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ana wal kiamah ka hata ini. Aku dan hari kiamat itu seperti ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam jaraknya. Didahulukan untuk masuk surga. Was'alullaha min fadlih. Mintalah keutamaan kepada Allah. Fahum lil mu'minina adillah. Mereka rendah hati kepada orang-orang yang beriman. Mereka tidak sombong. Mereka tidak congkak. Mereka tidak merasa kelebihan. Kalau kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau pernah ditanya. Beliau rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang ujub. Abu Abdurrahman Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi rahimahullah. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, ma huwal ujub? Apa itu ujub? Kata beliau rahimahullah, antara fi nafsika syai'an laisa fi ghairik. Ujub itu kamu melihat pada dirimu ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi merasa memiliki kelebihan. Merasa memiliki kelebihan dari yang lain. Mungkin iya, mungkin memang benar. Karena ujub itu diantara salah satu afatul ulama, afatul alim, atau afatul al-fudola. Apa? Penyakitnya orang-orang yang memiliki keutamaan. Penyakitnya, apa namanya, bahaya yang mengintai orang-orang yang memiliki keutamaan. Ujub. Nah, mungkin iya, nah, akan tetapi bukan demikian ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan demikian ajaran Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Mendidik kita, mentarbiah kita, meskipun memiliki keutamaan. Adillah alal mu'minin. Mereka merasa, mereka rendah hati kepada orang-orang yang beriman. min mahabbatihim lahum, karena kecintaan mereka kepada orang-orang yang beriman. Kenapa mereka rendah hati? Karena mereka mencintai orang-orang yang beriman. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, hadis yang sangat sering insyaAllah antum dengar. Yashuddu ba'duhum ba'da. Orang yang beriman satu dengan beriman yang lainnya itu seperti bangunan, saling menguatkan, saling menutupi, saling membangun. Bangunan masjid misalkan, ada di sini tembok, ada rangka, ada pilar. Kalau misalkan gak ada pilar, gak ada tembok sebelah sana, akan runtuh. Demikian beliau alaihi salatu wassalam menggambarkan tentang orang yang beriman. Wa nushihim lahum, dan karena mereka mencintai kaum mukminin, orang-orang yang beriman, mereka juga ingin memberi nasihat, saling menasehati sesama orang-orang yang beriman. Li'annahu ikhatifil azani Allahu wa iyyakum aghla syai'in wa anfasu syai'in wa a'zamu syai'in. A'tahu al-muslim li akhih an-nasiha. Sesuatu yang paling mahal, yang paling berharga, yang paling besar, yang seorang muslim berikan kepada saudaranya itu adalah nasihat. Adalah nasihat. Kenapa? Definisi nasihat apa nggih? Ada yang tahu? Apa itu nasihat? Aku nahawari. Wis gede lagi. Insyaallah. Hari, hari. Nasihat apa, Ri? Iradatul khair lil mansuhilah. Nasihat itu menginginkan kebaikan bagi orang, bagi pihak yang dinasihati. Nasihat itu bukan celaan. Oleh karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau memiliki kitab yang menjelaskan tentang perbedaan antara ta'yir, celaan, dan nasihat. Nasihat itu iradatul khair lil mansuhilah, menginginkan kebaikan bagi pihak yang dinasihati. Perwujudan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya berupa kebaikan. Ketika dia memberikan nasihat untuk saudaranya, tentunya ingin kebaikan kepadanya. Min nushihim lahum. Walinihim warifqihim warafatihim. Dan kelembutan kepada mereka. Lin, rifq, ra'fah, mutaqaribah. Maknanya mutaqaribah. Dekat, mirip-mirip. Bismillah. Kelembutan sama mereka. Warahmatihim bihim. Dan karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai Allah, sifat yang Allah sebutkan, Allah mencintai mereka dan mereka pun dicintai Allah, mereka itu rahmat terhadap orang-orang yang beriman. Mereka sayang kepada orang-orang yang beriman. Tapi ingat ikhatifil azani Allahu wa iyyakum, kesayangan itu bukan berarti memberikan segala sesuatu yang diminta. Sayang juga bukan berarti membenarkan segala sesuatu yang diucapkan. Ya mahabbah, sayang itu rahmat karena Allah. Lillah, billah. Karena Allah dalam mencari keridhaan Allah. Wasuhulati janibihim, dan memudahkan urusan kaum mukminin. Masya Allah. Beliau ikhwati fil azani Allah wa iyyakum, kalau antum cermati, beliau itu mendatangkan tafsir itu tapi sardan dengan bahasa kalimat penjelasan. Fahum lil mu'minina adilatun min mahabbatihim lahum wa nus'ihim lahum ila akhirih, sampai tadi kata perkataan beliau wasuhulati janibihim, kemudahan mereka memudahkan urusan kaum mukminin. Itu dengan bahasa yang sebenarnya ini syarat dengan dalil. Beliau tanpa menyebutkan dalil-dalilnya, tapi kesimpulannya, ini loh sifat-sifat mereka, ini loh sifat-sifat mereka, ini loh sifat-sifat mereka. Tapi dipenuhi dalil, ini sebenarnya beliau ada dalilnya. Sebagaimana kalau antum pernah mengkaji kitab Qaulus Sadid, syarahnya Kitab Tauhid, karya beliau juga, Qaulus Sadid, Al-Qaulus Sadid, itu hampir mirip. Beliau ketika mendatangkan Fadha'il Tauhid dalam bab keutamaan Tauhid, bab Fadlu Tauhid wa mayukafiru minadz dzunub, insyaallah fi dzalikal bab, pada bab itu beliau mendatangkan banyak keutamaan Tauhid. Nah, ini secara sardan. Akan tetapi sebenarnya itu syarat dengan dalil, penuh dengan dalil, supaya lebih mudah, mungkin memudahkan kita. Nih. Wa qarraba syai' alladhi yutlabu minhum, dan seorang yang beriman yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah, di antara sifatnya mereka memberikan sesuatu, mereka mengorbankan sesuatu yang diminta. Tentunya ini sesuai dengan kemampuan. Nah, ini satu sisi. Bagaimana sifat mereka? Bagaimana perangai mereka? Bagaimana sikap mereka kepada orang-orang yang beriman? Ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Di sisi lain, terhadap orang-orang kafir, bagaimana sifat mereka, orang yang dicintai Allah? Wa 'alal kafirina billah al-mu'anidin li ayatihi al-mukadzibin li rusulihi a'izzatun. Kebalikannya, ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah, itu keras terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, orang-orang yang mendustakan Rasul, atau orang-orang yang mengolok-olok Rasul, atau mengolok-olok agama Allah, atau mengolok-olok apa yang datang dengannya Rasul alaihi salatu wassalam, mengolok-olok sunnah. Tapi nanti disebutkan kerasnya itu bagaimana? Apakah keras kemudian benar-benar keras? Disebutkan oleh beliau, dijelaskan pula oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, qad ijtama'at himamuhum wa azaimuhum ala mu'adatihim. Terkumpul pada mereka azam, tekad dan keinginan untuk memusuhi orang-orang kafir. Bukan mencintai orang-orang kafir, bukan loyal kepada orang-orang kafir, bukan memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir, terlebih lagi sampai mencari muka atau menjilat orang kafir. Na'udzubillah. merendahkan diri kepada orang kafir. Kenapa? Karena mereka tuh sangat membenci Islam. Mereka sangat benci kepada Islam. Mereka menginginkan, mungkin kalau mereka tidak sanggup untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dari agama mereka, terlebih lagi generasi muda. Meskipun tidak menutup kemungkinan generasi tua diiming-imingi dengan berbagai macam iming-iming. Karena pernah terjadi nggih, karena faktor ekonomi dan yang lain sebagainya, kemudian diiming-imingi dengan sesuatu yang sangat sedikit, dari dunia sangat sedikit, agar keluar dari Islam, keluar dari agamanya, dan menjadi orang kafir. Sangat hirs mereka. Dan ini nyata. Dan ini nyata. Wa badalu juhdahum fi kulli sababin yahsulu bihil intisaru alaihim. Dan orang yang beriman, mereka mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki untuk mencapai kemenangan atas orang-orang kafir. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar menjadikan kalimat Allah la ilaha illallah itulah yang tertinggi. Orang-orang kafir sangat hum harisun, mereka haris sangat bersungguh-sungguh. Kalau mereka enggak mampu mengeluarkan dari agamanya, ya mereka paling tidak mengikuti atau meninggalkan agama mereka. Sampai disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau Riyadhus Shalihin di bab awal, orang-orang kafir itu ambisinya sudah, meskipun mungkin ada, tetap ada yang ingin mengkafirkan, tapi kalian tidak perlu mengeluarkan seorang mukmin, generasi muslim itu dari agama mereka, enggak perlu. Cukup antusyakiku fi dinihim, cukup bil makna kalian membikin ragu tentang agama mereka. Jadi yang disebar itu adalah kerancuan-kerancuan, syubhat-syubhat, membikin ragu dalam permasalahan agama mereka, kemudian membuat mereka meninggalkan atau tidak mempedulikan agamanya. Ini akhir tahun Masehi, biasanya ada acara, dan ini qadarullah wa masyafa'al, ada acara Natal, ada acara tahun baru, yang semuanya itu adalah perayaan orang-orang kafir, Idul Kufar, perayaan hari rayanya orang kafir. Ajakan orang-orang kafir ya untuk mengikuti mereka, ikut perayaan tahun baru. Misalkan ada kayak pertunjukan-pertunjukan, ima konser musik, ima ini, ima itu, banyak banget, hadis wala haraj. Acara itu acara orang kafir, acara yang dibikin adalah itu termasuk acaranya miliknya orang kafir, tapi yang merayakannya, yang menyaksikannya, yang menikmatinya, ya sangat banyak dari kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu, untuk santri, jangan sampai mengikuti hal yang seperti itu. Mujaliyah. Maaf ya. Taibah. Jangan sampai bertasyabuh dengan mereka, mengikuti mereka. Kenapa? Kalau misalkan ada yang mengatakan, Zat, kan kita kan enggak, hati kita kan tidak meyakini, Zat, kita cuma ya anu aja. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tarahimahullah, at-tasyabuh fi dhahir yajurru ila tasyabuh fil batin. Aw kama qala rahimahullah. Penyerupaan secara zahir mengikuti orang-orang kafir atau mengikuti orang-orang fasik, yang pertama kali dari zahir dulu, at-tasyabuh fil zahir, itu akan menyeret tasyabuh fil batin. Ujung-ujungnya itu akan diseret hatinya itu, batinnya itu, keyakinannya itu, untuk ikut bertasyabuh pula dengan orang-orang fasik atau orang-orang kafir. Makanya ihdaru kullal hadar, hati-hati, waspada, enggak usah macam-macam. Khairul huda huda nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala, beliau mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, dan siapkan oleh kalian untuk mereka orang-orang kafir, mastata'tum, apa yang kalian mampu, min quwwah, dari kekuatan, wa min ribatil khail, dan dari kuda-kuda perang. Kuwah itu kalau ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah ar-rami, memanah. Yang kalian dengan hal itu kalian membuat takut, kalian menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang-orang yang beriman, asyiddau 'alal kuffar, orang-orang yang Allah cintai, mereka keras terhadap orang-orang kafir, ruhamau bainahum, akan tetapi menyayangi antara kaum mukminin, saling cinta, saling menyayangi. Ini sifat orang-orang yang beriman. La tadabaru wa la tahasadu. Jangan kalian saling idbar berpaling. Wa la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Al-Muslim akhul Muslim, la yadlimuhu wa la yahqiruhu, ila akhirih. Muslim itu saudara muslim yang lainnya, jangan menzaliminya, jangan merendahkannya, jangan meremehkannya. Fal ghilzah, kata beliau rahimahullah, wasyiddah, sikap keras, ala a'da'illah, sikap keras, sikap tegas kepada musuh-musuh Allah, mimma yuqarribul 'abda ilallah, termasuk perkara yang mendekatkan hamba kepada Allah. Jadi termasuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah sikap keras kepada orang-orang kafir, bukan ruhama, tidak, bukan malah saling, bukan malah mencintai kepada orang kafir. Atau tepos lihropo tenggang rasa, ini mereka sebentar lagi merayakan kelahiran. Alhamdulillah, salam alafiyah. Isa alaihi salatu wassalam, wallahu alam bisawab, agama yang penuhi dengan kedustaan. Kelahiran Isa alaihi salam awalnya ketika kaum muslimin, kaum mukminin melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan atau merayakan Idul Fitri, mereka mengucapkan di tempat-tempat ibadah mereka, baik kanisah, kanais ataupun yang lainnya, gereja atau yang lainnya, pada tulisan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat. Yang lainnya juga demikian, mau kelenteng, mau ada tulisan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Harapannya apa? Jangan terpengaruh kemudian, waduh tersentuh. Oh iya, mereka juga mengucapkan selamat kepada kita, maksud kita enggak ngasih selamat kepada mereka. Kemudian di masjid ada ucapan selamat Natal, la haula wala quwata illa billah. Itu berarti ridha kepada apa yang mereka lakukan. Ridha dengan agama mereka. Bukan seperti itu, ikhati billah jazani Allahu wa iyyakum. Sehingga keras terhadap mereka itu adalah perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini masih panjang. Penjelasan beliau masih panjang dan masya Allah. Tayyib. Kita baca sebentar sedikit lagi nggih. Atau adzan dulu nggih Pak Giring nggih. Adzan dulu, tafadhal. Al-mu'adzin falyu'adzin wal muhdits falyatawaddo awalan. Untuk yang berhadas, tafadhal untuk wudu terlebih dahulu. Tayyib. Kita lanjutkan. Kita ulangi khatibul azanillahu wa iyyakum dari perkataan beliau, fal ghilzah wa syiddah, sikap keras, sikap tegas, ala a'da'illah, terhadap musuh-musuh Allah, orang-orang yang mengkufuri Allah, orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah, mimma yuqarribu al-abda ilallah, adalah termasuk perkara yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Wa yuwafiqu al-'abdu rabbahu fi sukhthihi 'alaihim. Dan seorang hamba mencocoki Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti Allah fi sukhthih, pada kebencian terhadap mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci mereka karena kekufuran mereka. Di sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberi nikmat kepada mereka. Akan tetapi dengan kenikmatan itu mereka bukan malah bersyukur kepada Allah, malah semakin kufur, bahkan semakin atau melakukan perbuatan-perbuatan, hal-hal untuk menghancurkan agama Allah. Akan tetapi wallahu mutimmu nurihi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Agama ini milik Allah. Nah. wa makharu makruhum wa indallahi makruhum. Mereka berbuat makar untuk menghancurkan agama Allah, untuk menjelekkan agama Allah. Wa indallahi makruhum, dalam keadaan di sisi Allah lah makar mereka. Mereka apa yang mereka makarkan Allah ketahui, apa yang mereka rencanakan Allah ketahui, keberhasilan tidaknya di sisi Allah. Meskipun makar yang mereka rencanakan itu litazula minhul jibal, makar yang mereka susun, makar yang mereka rencanakan, yang mereka agendakan, yang akan mereka jalankan untuk menggeser gunung atau untuk menghilangkan gunung-gunung dengan al-jibal, gunung-gunung. Berarti enggak cuma al-jabal, tapi jibal, gunung-gunung. Berarti sangat besar makar mereka. Akan tapi wa indallahi makruhum. Allah membenci mereka ketika kaum mukminin, orang-orang yang Allah sifati, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, juga membenci mereka. Mencacoki Allah. Tayyib. Kemudian ikhatibil azani Allah wa iyakum, beliau menjelaskan tentang lah terus apakah dengan sikap ghilzah, sikap keras terhadap orang-orang kafir berkonsekuensi kita tidak mendakwahi mereka, berkonsekuensi mereka tidak didakwahi. Nah, dakwah kan macam-macam nggih. Bisa dakwah dengan lisan, bisa dakwah dengan tulisan, bisa dakwah dengan perbuatan. Nah. Dan kalau disebutkan, kalau misalkan dari contoh Nabi alaihi salatu wasalam, tahu banyak dakwah beliau dengan lisan, kemudian dengan tulisan, dengan perbuatan, beliau pun iya. Beliau mendakwahi orang-orang kafir dengan perbuatan juga iya, dengan sikap beliau, dengan perbuatan beliau. Wala, kata beliau, Syekh Sa'di rahimahullah, wala tamna'u al-ghildhu 'alaihim wa shiddatu, dan sikap keras serta sikap tegas seorang mukmin yang dimiliki seorang mukmin tidaklah menghalangi da'watahum ila dinil islami billati hiya ahsan, kata beliau Al-Alamah Sa'di rahimahullah, tidak menghalangi untuk mendakwahi mereka ke agama Islam dengan cara yang baik. Fatajtami'u al-ghildatu 'alaihim walinu fi da'watihim. Hal yang tidak bertentangan, tidak kontradiksi, maka terkumpul ghildhah 'alaihim, sikap keras terhadap mereka karena keyakinan mereka, kekufuran mereka. Dan terkumpul pula alin fi da'watihim, lembut dalam berdakwah kepada mereka. Li'annahum yajhalun, karena mereka adalah orang-orang yang bodoh, karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, orang yang jahil. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mu'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. dakwailah, berdakwahlah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, nasihat yang baik, nasihat yang mengena, nasihat yang menyentuh, dan kalau perlu jidal, diskusi dengan cara yang baik. Wa kilal amrain ilahuna, kita cukupkan sampai kalam beliau sini insyaallah. Dan dua perkara ini, al-ghildhah walin al-ghildhah, karena apa yang mereka berada di atasnya, sikap keras, sikap tegas karena kekufuran mereka, dan lin, sikap lemah lembut dalam berdakwah kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu. Min maslahatihim wa naf'uhu a'idun ilaihim. Dan dua perkara ini itu termasuk kemaslahatan mereka. Dan kemanfaatannya kembalinya kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu. Sikap ghildhah, sikap lin dalam berdakwah, ketika kita bersikap keras juga bermanfaat untuk mereka, manfaatnya kembali kepada mereka. Dan ketika berdakwah dengan lembut, kemanfaatannya ketika mereka masuk Islam pun bagi mereka. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Jadi sifat hamba yang dicintai Allah, yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang adillatin alal mu'minin. Mereka rendah hati, mereka tawaduk kepada orang-orang yang beriman, saling menyayangi, rohama. Mereka menyayangi orang-orang yang beriman, tidak merasa tinggi. Inna allaha auha ilayya an tawaddu'u, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku an tawaddu'u, agar kalian saling tawadhu, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin, sampai tidak ada seorang pun yang merasa tinggi, merasa bangga atas orang lain, tidak pula ada yang berbuat zalim kepada orang lain. Awkamakala alaihi salatu wassalam. Tayyib. Kemudian sifat berikutnya adalah a'izzatin alal kafirin. Mereka bersikap tegas, keras kepada orang-orang kafir, pada musuh-musuh Allah. Dan hal ini tidak menghalangi untuk mendakwai mereka ke dalam Islam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dapati kebenaran, faminallahi wahdah. Apabila ada kesalahan, maka famini wa minasyaitan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.